الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita telah memasuki pembahasan yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar menjamak di antara dua salat. Dan telah kita sebutkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang menerangkan tentang disyariatkannya dan diperbolehkannya untuk menjamak salat di saat seorang hendak melakukan perjalanan safar. Apakah jama' taqdim, demikian pula jama' at-ta'khir. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa sawa'un kana sa'iran am nazilan, dan sama saja hukumnya dalam hal ini tentang diperbolehkannya menjama' antara seorang yang sa'iran, sa'ir yaitu seorang yang sedang melakukan perjalanan, sedang dalam perjalanan, am nazilan, atau seorang yang sedang nuzul. Yang dimaksud nuzul yakni dia seorang musafir tapi dia singgah atau dia beristirahat di satu tempat. Naam, selama dia berstatus sebagai musafir maka diperbolehkan menjamak di antara dua salat. Misalnya dia seorang yang bermukim di Balikpapan, lalu kemudian dia melakukan perjalanan ke Bontang. Dalam perjalanan menuju Bontang itu disebut sa'ir. Dia sedang melakukan perjalanan. Maka diperbolehkan menjamak di antara dua salat. Dan pada saat dia tiba di Bontang, maka dia misalnya menginap di sana semalam, dua malam, atau tiga malam, maka selama dia di Bontang pun diperbolehkan untuk menjamak. Dan dia disebut nazil. Dia disebut nazil, maka dia selama berada di sana diperbolehkan menjamak di antara dua salat hingga dia kembali ke tempat asalnya. Li'annaha rukhsatun min rukhasi as-safari falam yu'tabar fiha wujudu as-sayri ka sa'iri rukhasihi. Sebab menjamak di antara dua salat itu adalah merupakan rukhsah, keringanan. Keringanan yang diperbolehkan bagi seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, termasuk di antara keringanan-keringanan yang diberikan bagi seorang musafir, sehingga tidak teranggap padanya apakah dia sedang melakukan perjalanan atau tidak. Bahkan pada saat dia berada di tempat di mana dia nazil, sebagaimana dia diperbolehkan mengqasar salatnya, maka dia pun diperbolehkan untuk menjamak di antara dua salatnya. Illa annal afdala linnazili adamul jam'i, hanya saja yang afdal, yang lebih utama bagi seorang yang menetap, yang tidak sedang melakukan perjalanan, untuk tidak menjamak salatnya. Untuk tidak menjamak salatnya, li'annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak menjamak salatnya ketika di Mina. Beliau tidak menjamak solatnya ketika di Mina, dan beliau ketika itu dalam keadaan menetap. Pada hari Tarwiyah beliau berangkat ke Mina, beliau mengerjakan lima solat dari solat lima waktu. Beliau mengerjakan zuhur, mengerjakan solatul asar, mengerjakan solatul maghrib dan isya. Beliau mengerjakannya dengan masing-masing mengqasar solat dan tanpa menjamak, yakni masing-masing pada waktunya. Dan ketika itu beliau dalam kondisi nazil. Demikian pula pada saat di hari-hari tasyrik, pada saat beliau di hari-hari tasyrik, maka selama beliau mabit menginap di Mina, beliau mengqasar salatnya, namun beliau tidak menjamak salatnya. Beliau tidak menjamak salatnya. Maka ini menunjukkan bahwa jika memungkinkan dan tidak ada kebutuhan bagi seorang untuk tidak menjamak, maka hukum asal mengerjakan salat tersebut pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan pada kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Sehingga seorang apabila memungkinkan baginya mengerjakan salat pada waktunya dan tidak ada kesibukan yang lain, meskipun dia berstatus sebagai seorang musafir, maka yang demikian lebih afdal. Yang demikian lebih afdal. Berbeda halnya ketika beliau memiliki kebutuhan, seperti misalnya tatkala beliau menjamak salatnya di Arafah karena beliau akan melakukan wukuf, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat zuhur, kemudian beliau menjamak dengan salat al-asr agar kemudian beliau dapat fokus beribadah pada saat wukuf hingga terbenamnya matahari. Demikian pula pada saat beliau berada di Arafah, lalu kemudian beliau mengerjakan salat di Muzdalifah, beliau menjamak antara salatul maghrib dan salatul isya di Muzdalifah, disebabkan karena beliau memiliki kesibukan melakukan perjalanan. Jadi ma'asyara ikhwah rahimakumullah, asal hukum seorang jika memungkinkan tanpa dia memiliki kesibukan dan tidak ada kesulitan bagi dia, maka mengerjakan salat pada waktunya, ini merupakan asal hukum. Namun selama dia sebagai seorang musafir, apabila dia hendak menjamak, diperbolehkan. Wa yubahu al-jam'u li muqimin maridin yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah. Dan diperbolehkan menjamak salat bagi seorang yang muqim, yang tidak sedang melakukan perjalanan safar. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwa permasalahan menjamak antara dua salat ini berbeda pembahasannya dari pembahasan mengqasar salat. Adapun mengqasar salat ini khusus berkaitan dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Namun berbeda halnya dengan seorang yang menjamak salat dalam keadaan mukim pun kadang-kadang diperbolehkan baginya menjamak di antara dua salatnya. Jadi tidak terkhusus pada waktu safar. Maka diperbolehkan menjamak di antara dua salat. Diperbolehkan menjamak di antara dua salat bagi seorang yang mukim maridh dan dia dalam keadaan sakit. Dan dia dalam keadaan sakit merasa berat. Ya, apabila dia mengerjakan salat pada waktunya, yalhaquhu bi tarkihi masyaqqah. Yang apabila dia meninggalkan menjamak di antara dua salat, maka dia merasa kesulitan. Dia merasa berat. Misalnya dia membutuhkan istirahat, istirahat total. Ya, sehingga apabila dia beristirahat total, na'am, maka menyebabkan dia merasa lebih ringan dibandingkan kalau dia mengerjakan masing-masing pada salat. Ya, dia mengerjakan salatul maghrib dan tidak lama lagi dia akan mengerjakan salatul isya, menyebabkan dia merasa berat dan merasa sulit, maka diperbolehkan. Di qaul Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, berdasarkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isya bil madinati min ghairi khaufin wala matar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjamak antara salat zuhur dan salatul asr dan antara salatul maghrib dan salatul isya di Madinah. Yani beliau tidak sedang melakukan perjalanan safar. Beliau menjamak salatnya di Madinah min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada peperangan dan bukan pula disebabkan karena hujan. Tanpa ada peperangan dan bukan pula disebabkan karena hujan. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safar. Tanpa ada peperangan, dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa ada peperangan dan bukan pula disebabkan karena sedang melakukan perjalanan safar. Jadi bukan karena hujan, bukan karena safar, dan bukan pula karena peperangan. Dan beliau menjamaknya di Madinah, yang menunjukkan bahwa beliau tidak sedang melakukan perjalanan safar. Nah, berarti sebabnya apa? Berarti ada sebab yang lain. Ya, ini misalnya beliau dalam keadaan sakit, maka beliau pun menjamak. Kata beliau, falam yabqa illa udhrul marad, maka tidak ada lagi udhur yang lain kecuali udhur sakit. Ya. Sehingga beliau merasa kesulitan apabila beliau tidak menjamaknya. Walianahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara almustahabata bil jam'i baina salatain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita istihadhah untuk menjamak di antara dua salatnya. Wal istihadhatu naw'un minal marad. Dan istihadhah yang dialami seorang wanita ini sejenis penyakit. Ya, karena itu bukan merupakan kebiasaan wanita secara umum, namun itu disebabkan karena ada urat yang bocor, ya, al-adil, yang menyebabkan darah terus keluar, sehingga diperbolehkan dan diringankan baginya untuk menjamak di antara dua salat. Waqad qila li Ibn Abbas fil hadits al-madi, dan dikatakan kepada Ibn Abbas pada hadis yang disebutkan oleh beliau sebelumnya, lima fa'ala dzalik, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yakni menjamak di antara dua salatnya? Qala kay la yuhrija ummatahu, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kesempitan kepada umatnya di dalam mengamalkan dan menjalankan agama ini. Famata lahiqal insana masyaqqatun wa harajun bitarkil jam'i jaza lahul jam'u, maka kapan seseorang merasakan kesulitan dan merasakan suatu hal yang berat apabila dia meninggalkan jamak, menjamak di antara dua solat, maka diperbolehkan baginya menjamak solatnya. Maridhan kana aw ma'dzuran bighairil marad, apakah disebabkan karena sakit atau ada udzur yang lain selain dari sakit tersebut. Muqiman kana aw musafiran, ya, apakah di saat dia muqim atau dia di saat sedang melakukan perjalanan safar. Kata Ibn Abbas, kay la yuhrija ummatahu, agar beliau tidak memberi kesempitan dan keberatan kepada umatnya dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang disebabkan karena udzur meskipun dia tidak sedang melakukan perjalanan safar, dengan syarat bahwa udzur itu merupakan udzur yang syar'i, benar-benar udzur yang syar'i yang menyebabkan dia sulit. Naam, bukan satu hal yang dimudah-mudahkan. Bukan satu hal yang dimudah-mudahkan. Ah, ngantuk misalnya. Karena ngantuk, ya, ya sudah dijamak sekalian. Dia mau tidur dari ba'da salat sampai mendekati maghrib. Mau tidur, ngantuk. Akhirnya dia mengerjakan salat zuhur dijamak dengan salatul asr. Besok ngantuk lagi. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah tidak sepantasnya. Atau hal-hal yang lain yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Seperti apa yang dikatakan oleh sebagian, karena ada sebagian yang memfatwakan bolehnya menjamak di antara dua salat untuk nonton bola. Ya, ingin nonton bola di lapangan stadion. Nah, maka dia karena pertandingannya sore hari, maka dia menjamak salatnya antara zuhur dan asr. Pertandingannya jam 4, dia sudah datang jam 1 karena takut enggak dapat tempat. Atau misalnya di malam hari. Naam. Di malam hari pertandingannya jam 9, maka dia khawatir tidak mendapatkan tempat, maka dia mengerjakan salat maghrib dan dijamak dengan salatul isya. Yang seperti ini masyaallah rahimakumullah bukan uzur dan tidak diperbolehkan. Ya. Disebabkan karena menonton pertandingan tersebut merupakan hal yang tidak sepantasnya. Ya, kalaulah seorang yang awam melakukannya merupakan hal yang tidak pantas. Seorang muslim yang awam yang dia menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat tidak sepantasnya. Gimana kalau seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu dan seorang yang mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini adalah hal-hal yang tidak sepantasnya. Tayyib, antum punya hobi, ya, punya kesenangan, senang main bulu tangkis, senang main futsal misalnya, atau senang bermain bola. Bas, sekedar olahraga. Antum manfaatkan itu dalam artian semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dalam fisik untuk bisa beramal dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun berlebihan lebih dari itu sampai berusaha mengetahui na'am dan kemudian mengikuti pertandingan ini pertandingan itu, ada pertandingan ini kemudian diikuti, berusaha mencari kemudian bangga dengan kelompok tertentu, dengan tim tertentu, setiap ada pertandingan dari grup tersebut maka berusaha untuk diikuti, bahkan rela mengeluarkan uang sekian banyak untuk masuk ke stadion nonton, belum lagi ikhtilat, belum lagi bergabung dengan orang-orang yang tidak sepantasnya, ada orang-orang yang fasik. Na'am, al-la'abin. Ya. Demikian pula yang ini yang hobi bermain bulu tangkis, mengikuti pertandingan ini dan itu, ya. Ada satu pertandingan lalu kemudian ditonton. Na'am, apakah lewat televisi atau kemudian mencari tempat-tempat pertandingan tersebut lalu kemudian menontonnya. Ini sudah melampaui batas. Ini hal yang tidak sepantasnya. Ya, kalau seorang muslim yang ammi, yang awam, tidak sepantasnya melakukan hal ini. Gimana seorang yang mengerti sunnah datang antri, beli karcis, berjenggot, masya Allah, ya, berjenggot, pakai kopiah, atau dia buka kopiahnya karena malu, tapi jenggotnya gimana? Hah? Allahul musta'an. Hal yang tidak sepantasnya dilakukan, ya, hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang mengerti tentang sunnah, yang mengerti tentang pentingnya waktu. Nah, apalagi seorang yang belajar. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak sepantasnya dilakukan. Orang awam tidak pantas melakukannya. Gimana seorang yang mengerti ilmu? Bagaimana seorang yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ya. Kadang-kadang satu hal yang sangat disayangkan. Ya, ketika diberi nasihat orang-orang seperti ini ada saja alasannya. Ada saja hujahnya, kadang-kadang pakai dalil Al-Quran, pakai dalil sunnah. Dalil apa yang mau dipakai? Dalil apa yang jadikan sebagai hujah orang-orang seperti ini? Yang menelantarkan waktunya dalam kelalaian. Ya? Yang menghabiskan waktunya dalam perbuatan sia-sia, yang tidak bermanfaat sama sekali. Yang tidak bermanfaat. Apa yang dicari? Nah. Ya? Seperti halnya keadaan sebagian memasukkan televisi ke dalam rumahnya, lalu kemudian dengan berbagai macam alasan, ya, ya sekedar hiburan atau yang dinonton acara-acara tertentu. Ya subhanallah, seorang jangan merasa aman terhadap fitnah. Zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah. Naam, kalau seorang membiarkan fitnah masuk ke dalam hatinya, maka fitnah itu akan memberi noda hitam ke dalam hatinya. Dan sedikit demi sedikit akan terus bertambah dan bertambah, liadzubillah, akan menutupi hati itu sehingga hati itu menjadi hitam. Kalau hati ini menjadi hitam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalquzi mujakhian, seperti gelas yang terbalik. Tidak lagi bisa menampung hidayah, diberi nasihat maka dia tidak akan mendengarkan nasihat itu. Beginilah kondisi seorang yang telah tertutupi hatinya dengan fitnah. Dan tidak cukup seorang sekedar berpenampilan secara zahir. Ya. Berpenampilan bahwa dia berjenggot, istrinya bercadar, itu tidak cukup yang demikian. Harus ada penerapan. Menghidupkan sunnah dengan sebenarnya. Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengerti sunnah lebih patut untuk menerangkan kepada umat ini antara yang halal dan yang haram, lalu mengamalkan dalam kehidupannya, dakwah untuk dirinya demikian pula untuk orang lain, untuk tetangganya. Jangan dia yang dipengaruhi oleh orang-orang umum. Dia harus yang memberi pengaruh kepada yang lain, memberi pengaruh kebaikan. Adapun kemudian mengikuti kebiasaan orang banyak dengan alasan ingin bergaul dan yang semisalnya, maka hal yang seperti ini ma'asyarul rahimakumullah tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, sampai di sini ma'asyarul rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.